Konsultasi Syariah. Ayat Al-Quran turun tanpa sebab. Pertanyaan, apakah semua ayat dalam Al-Quran memiliki sebab nuzul? Sehingga ketika kita menyampaikan dalil dari Al-Quran, selalu ditanya, jelaskan dulu sebab nuzulnya. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Usul fi Tafsir menjelaskan bahwa dilihat dari turunnya ayat Al-Quran ada dua. Beliau mengatakan, turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua. Satu, ayat ibtidai, yaitu ayat yang turunnya tidak didahului sebab yang melatar belakanginya. Dan inilah umumnya ayat dalam Al-Quran. Dua, ayat sababi, yaitu ayat yang turunnya didahului sebab yang melatar belakanginya. Usul fi Tafsir. Keterangan yang lain juga disampaikan oleh Dr. Solah As-Sawi. Tidak semua ayat dalam Al-Quran memiliki sebab nuzul. Ada yang memiliki sebab nuzul, dan ada yang turun tanpa sebab. Untuk menjelaskan aturan syariat, keterangan-keterangan, mau'idoh, dan nasihat. Salah satu di antaranya surat Al-An'am. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, secara marfu', turun kepadaku surat Al-An'am, satu surat sekaligus. Diiringi oleh 70 ribu malaikat. Mereka menyuarakan tasbih dan tahmid. Hadis riwayat Tabrani, Abu Nuaim, di sana ada perawi bernama Yusuf bin Atiyah As-Saffar dan dia dhaif. Dalam riwayat lain, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ketika turun surat Al-An'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Kemudian beliau mengatakan, sungguh, ada malaikat yang jumlahnya menutupi ufuk yang mengiringi turunnya surat ini. Hadis riwayat Hakim dan Al-Baihaqi. Karena itu, tidak semua ayat dalam Al-Quran bisa dicari sebab nuzulnya. Demikian, Allahu A'lam.